Dari kota Udang, Sidoharjo, dia dilahirkan tergolong artis idolanya Jawa Timur. Ada Ramayana, juga ada Ireng Community, Arlida Putri Nupalapa. Thank you. community luar biasa. Terima kasih. matur suwun boker mantap semuanya sawer-sawernya. Ayo dong, kita gaya lagi ya. Thank you. ada Putri lanjut. Iya, iya. Oke, okay, spesial buat anda semuanya. Bareng-bareng Laskar Stress. New Palapa. Api Rembang. Kita gayung lagi. SNP Rembang. Goyang yuk. Jangan. terima kasih Mas Gendut. Kalimantan punya. Oke, matur suwun Laskar Spers luar biasa. Sejabat SNP Indonesia. Binuang, binuang. Thank you. ditambah lagi. Tambah biar lagi PT HBA ya berguna. Terima kasih bos. Thank you.

juga lah, nanti pasti ada di belakangnya sayang ya. Cepu, cepu, cepu. Bersama Sinar Baru dan juga Cumi-Cumi untuk Cepu, kita goyang sama-sama. Arlida Putri Adela. Nyanyi bareng. Aku pancen karena sing kala, yo is band. ada Jorong Production, juga ada Arlida Putri Nju Palapa. Kau yang bersama Sinar Baru dan juga ada cumi-cumi untuk Anda. Kita goyang kembali. Arlija Putri Adela.